لما أقرأ بعد، لما أقرأ جيدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi sejuk, iman kita bertambah kepadanya. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surat 156, pada ayat 156 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, yaitu zina. Seorang berkata, bukankah sebelumnya Allah telah mengatakan bahwa kekufuran yang mereka lakukanlah yang menyebabkan Allah menutup hati mereka? Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa dalam Al-Quran ada kalimat yang diulang, karena yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Dia tidak akan mengulangi kalimatnya tanpa maksud tertentu. Jadi kenapa kok ayat sebelumnya masih cerita kekufuran? Di ayat 156 ini kekufuran lagi. Kata Sa'arawi, setiap kalimat memiliki makna. Kembali ke cerita makna ini, Ustaz Fadil. Kalau cerita makna, saya ingin menjelaskan sedikit, Ustaz, tentang huruf ba, gitu ya. Jadi ba ini pun bukan artinya ziyadah di sini. Walaupun ziyadah, tapi dia mempunyai rahasia tertentu. Jadi pengertian ba di sini artinya sedikit demi sedikit, Ustaz. Artinya wabi kufrihim, sedikit demi sedikit mereka itu kufur. Iya, yang sebelum fabima naqdihim. Nah, fabima naqdihim sama sedikit. Nah, mereka wa qaulihim, dan perkataan mereka, terus mereka menghujat atas Maryam. Gitu. Apa yang dihujat mereka itu buhtanan azima. Iya. Dari segi suara saya, Ustaz, bahwasanya menyebutkan buhtanan itu lebih tinggi tingkat kebohongannya daripada orang bilang kadzib. Kadzib. Jadi kadzib bohong, bohong, tapi tingkatnya lebih daripada kadzib. Itulah keistimewaan bahasa Arab. Itulah keistimewaan bahasa Arab. Jadi dijelaskan bagaimana sebetulnya bentuk kebohongan mereka itu atau kedustaan mereka itu, disebutkanlah di sini halnya azima. Yang mensifati buhtan itu sendiri besar, azim ditambah besar lagi, lebih besar lagi. Jadi di sini dikatakan memang betul-betul mereka itu sangat mendustai. Mendustai apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, sehingga mereka ingin mengatakan fitnah yang begitu hebat, kedustaan begitu hebat, mengatakan hal-hal yang bermacam-macam tentang Maryam. Iya, di antaranya disebutkan Maryam telah melakukan hubungan di luar nikah dengan calon pasangannya, yaitu Yusuf An-Najjar, katanya. Jadi sebenarnya suatu hal yang menarik kalau kita kaji ayat-ayat sebelum, para pendengar yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memulainya dari ayat 152, wallazina amanu billahi wa rusulihi walam yufarriqu baina ahadim minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang yang beriman kepada Allah itu iman bagaimana? Tidak pernah membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul. Itulah dia. Jadi kemudian pada ayat 153 kita menemukan bagaimana ahli kitab bertanya kepada Nabi Muhammad, 153, bagaimana turun kitab suci langsung dari langit. Yas'aluka ahlul kitab antunazzila alaihim kitaba minas sama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqad sa'alu Musa akbaru min zalik. Pada ayat 153 diceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israelnya. Kemudian pada ayat 155 ini, 154 masih Musa dan Bani Israel, 156 ini kita menemukan cerita Nabi Isa alaihissalam pula. Dan jadi, sebetulnya di sini, Ustaz, ini kan orang ini tidak mau mengakui keagungan Allah, kebesaran Allah. Iya. Karena mereka berpikir semacam apa, pola pikirnya seperti materialisme itu, aliran materialisme itu. Selalu seakan-akan mereka itu yang menganut pemaham ini melupakan proses penciptaan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, tanpa bapak, tanpa ibu. Iya. Ini pakai apa? Maryam dengan ibu. Kenapa kalau mereka menghujat Maryam, kenapa mereka tidak menghujat Nabi Adam? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Kan kira-kira begitu. Dan ini tidak pernah dipertanyakan. Itulah disebabkan mereka itu tidak mau dikalahi begitu. Artinya mereka itu seakan-akan sudah besar, padahal Allah ketika mengatakan itu untuk menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya masalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu bukan baru pada diri Maryam. Sebelumnya Nabi Zakaria pernah terkejut badan dia. Melihat di mihrab Maryam ada makanan yang tidak pada musimnya. Itulah. Maka apa Nabi Zakaria berkata, "Anna laki haza." Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam, dari mana kamu dapat makanan ini? Maka Allah, Maryam berkata, "Hiya min 'indillah." Makanan ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha memberi man yasha', siapa kepada siapa saja tanpa batas. Ucapan Maryam ini rupanya mengena kepada diri Zakaria, juga mengena kepada diri Maryam. Kenapa? Maryam terkejut badan ketika dikatakan innallo yubashiruka yubashiruki bighulamin. Innallo yubashiruka yubashiruki bighulamin. Allah memberi kabar gembira bahwa engkau akan melahirkan seorang anak. Iya. Katanya jawabannya, saya ini perempuan, saya sudah mandul, mana mungkin akan terjadi seperti itu. Itu Zakaria. Maryam pun dapat juga. Maryam pun wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin, itu terjadi pada diri. Dalam surat Asy-Syura juga ada begitu, Ustaz. Iya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah juga menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang Dia kehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang dikehendakinya. Itu surat Asy-Syura 49-50. Artinya ini memang betul-betul bahwasannya kekuasaan Allah lah yang berlaku di sini, apalagi setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu menambah hilangnya kekuatan mereka itu untuk mengadakan tipu daya lagi kedustaan yang besar. Iya, jadi kalau kita lihat Nabi Zakaria terkejut dengan dapat melahir di saat istrinya sudah tua dan mandul, dan dia juga sudah tua. Ditambah lagi kemujizatan Allah dengan berkata dalam surat Ali Imran ayat 45, iz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira dengan kalimat yang namanya Isa al-Masih, anak Maryam. Dia akan terpandang di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang menarik, bahwa sebenarnya mukjizat-mukjizat Allah itu bukan saja ketika Maryam dapat lahir tanpa ada pasangannya. Tetapi sebelumnya juga ada mukjizat. Supaya kita berpikir bahwa di dunia ini tidak saja hukum kausalitas yang berlaku. Di balik hukum kausalitas kita menemukan ada pencipta kausalitas. Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seseorang itu lahir karena ada ayah dan ibunya. Kan gitu. Ini tak berlaku itu karena Allah yang maha berkuasa. Iya, karena rupanya bukan saja manusia normal pun kadang-kadang siapa jerul, ada sudah berhubungan badan dia, lama tak punya anak. Iya. Karena apa? Karena Allah tidak berkehendak. Iya. Mau kayak mana lagi? Iya. Ada juga sekali ece-ece main-main jadi. Iya. Ya kan? Hmm. Nah, terus habis itu ada juga yang kembar. Iya. Ya kan? Nah, itu karena apa? Karena memang rupanya bukan otomatis setiap diinginkan dapat, tidak. Nah. Ada namanya hukum kausalitas dan ada namanya pencipta kausalitas di balik hukum itu. Yeah. Usaha tetap. Tetapi tetap akhirnya kita juga bisa melihat adanya kekuasaan Allah yang lebih dahsyat daripada kekuasaan manusia yang terbatas. Artinya kehendak Allah itulah berlaku. Iya. Yeah. Kadang-kadang tanpa proses yang seperti kita lihat. Mm-mm. Kadang-kadang tanpa proses dia. Iya. Karena ini kemutlak kekuasaan itu kemutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tidak ada seorang pun yang harus meragukannya kecuali hanya beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi di sini kembali ke ayat yang kita sebutkan ini, iya, wa bi kufrihim. Kekafiran iya, Bani Israel. Iya. Yang kita temukan dulu pengikut Nabi Musa, setelah datangnya Nabi Isa, pada masa Nabi Musa pun mereka kufur, ya kan? Wala yu'minuna illa qalila pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Isa pun mereka wabi kufrihim. Iya. Kufur kepada Nabi Musa, kufur juga kepada Nabi Isa, maka kalau kufur kepada Nabi Muhammad itu bukan suatu hal yang aneh. Karena memang sudah tabiatnya. Maka kembali ke ayat disebutkan wa yas'aluka ahlul kitab antunazzal alaihim kitabam minas sama. Nah, kan ahli kitab meminta kepadamu wahai Muhammad agar mereka kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Iya. Ini buktinya apa? Bahwa ahli kitab pada zaman Nabi Musa pun kufur, pada zaman Nabi Muhammad pun kufur, pada zaman Nabi Isa pun kufur, pada zaman Nabi Muhammad pun kufur juga. Ini merupakan bukti bahwa kekufuran yang kuadrat. Wabi kufrihim, dengan kufurnya mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka kufur ini, Ustaz? Karena mereka tak mau. Sebetulnya mereka itu tahu, Ustaz, tapi mereka tidak mau mengakui keagungan Allah itu. Iya. Karena sudah terlanjur mereka melakukan kebohongan yang besar. Iya. Artinya udah, kalau saya mengakui ini kalah setting saya ini. Kan kira-kira begitu. Makanya kekuatan tipu daya mereka itu, kedustaan, kebohongan mereka terus mereka apakan. Tapi begitu Nabi Isa bisa ngomong, disitulah letak kelemahan kelemahan orang-orang yang mendustai tentang terjadinya tentang terjadinya Maryam melahirkan tanpa seorang ayah, tanpa ada pasangan dia, tanpa ada pasangan. Begitulah keagungan Al-Qur'an. Makanya ada perbedaan gitu kan. Perbedaan jadi, antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa. Jadi sebenarnya yang menariknya, mereka kufur kepada Nabi Isa ini di samping yang Ustaz sebutkan juga, mereka ini sangat anti terhadap para nabi sebenarnya, Ustaz Fajrul. Begitu ya. Mereka ini adalah orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan kemaksiatan yang merajalela. Iya. Nah, untuk itu kita menemukan kedatangan Nabi ini merupakan bencana bagi mereka. Karena mereka mendapatkan kenikmatan di saat dunia ini tidak tentram. Maka kedatangan Nabi Musa itu seharusnya kan disambut baik. Tapi mereka menyembah ijil. Terus habis itu meminta untuk melihat Allah, arina Allah jahroh. Nah, maka begitu juga datang Nabi Musa dipojokkan. Kita menemukan orang yang beriman kepada Nabi Isa sampai akhir ayatnya enggak sampai ratusan, Ustaz Fajrul. Sangat sedikit. Wa bi kufrihim, maka disebutkan kekafiran Bani Israel terhadap ajaran Nabi Isa. Padahal mereka untuk terjadinya Maryam cerita ini kan sudah mereka ketahui, Ustaz. Atau mereka enggak mengetahui. Prinsipnya mereka benci terhadap kenabian. Iya. Maka disebut wa qatlihul anbiya bi ghairi haq. Kalau bisa nabi itu dibunuh. Iya. Ah, karena apa? Karena ini nabi ini penghambat. Ah, inilah Bani Israel tadi yang kita sebutkan, yang kita temukan pada ayat 155 kemarin. Iya. Dalam sisi lain juga, Ustaz, seperti firman Allah, ya Rabbi, Inni wahanal azmu minni minni wasta'ala ra'si syaiba. Artinya ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Uban. Artinya memang betul-betul pada posisi keadaan yang belum, memang tidak bisa berproduksi. Iya. Karena tulang-tulang yang sudah lemah. Bagaimana akan mengapakan anaknya itu menjadi sehat atau bisa tumbuh di dalam rahim tersebut. Jadi menarik sekali Ustaz Fajrul bahwa memang itulah perkataan Nabi Zakaria yang meyakinkan kita bahwa proses kelahiran di luar tanpa ada suami seperti yang terjadi pada Maryam itu bukanlah suatu hal yang tanpa prolog. Allah menunjukkan bagaimana Nabi Zakaria itu yang sudah tua, beruban, tulang sudah rapuh, dan istrinya juga di saat muda sudah mandul, mampu mempunyai anak yang bernama Yahya. Maka ketika Maryam memiliki anak tanpa suami, itu bukanlah buhtanan azima, bukanlah suatu dusta yang besar, itu bukanlah perbuatan zina, tetapi karena apa? Karena bi kalimatin minhu. Karena kun fayakun, ketika Allah berkata jadi, maka jadilah. Betapa banyak kita menemukan suatu hal yang impossible, yang tidak mungkin, akhirnya menjadi mungkin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Saya bersama Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.